إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir، إخوان dan أخوات yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala، dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat yang paling besar diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah, sebelum kita mulai kajian dari syarah akidah, saya ingin sedikit mengingatkan berkaitan dengan masalah adab dalam majlis. Sebenarnya sudah disampaikan, sering disampaikan di mukaddimah ini oleh pembawa acara, tentang kita wajib ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian kita harus berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan, diam, kemudian mencatat apa yang disampaikan, dan terus seperti itu, berusaha juga untuk bagaimana kita mengamalkan dari apa yang disampaikan, dan juga mendakwakan kepada keluarga. Saya ingin menekankan kembali gitu, meskipun sudah diingatkan, tapi kadang-kadang peringatan ini cuma sekedar angin lalu aja. Jadi antum berusaha ketika menuntut ilmu syar'i, bagaimana kita menjaga keikhlasan karena Allah Ta'ala, bahwa kita datang ini ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita datang agar menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kita datang supaya kita dengan menuntut ilmu ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Itu sehingga manfaat tuh ketika antum niat dari rumah tuh ikhlas karena Allah, dan seperti yang tadi saya sebutkan, insya Allah manfaat. Karena banyak orang yang menuntut ilmu tidak bermanfaat ilmunya, tidak bermanfaat sama sekali. Bertahun-tahun menuntut ilmu tidak ada manfaatnya. Maka antum jaga keikhlasan itu dan niatkan semuanya karena Allah. Kemudian antum juga berusaha bagaimana mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Majlis ini majlis ilmu. Harus bedakan antara majlis ilmu dengan majlis yang lain. Ada orang kumpul, ada majlis ngobrol, ada majlis rapat, ada yang lainnya. Ya, majlis ilmu lebih mulia dari semua majlis yang ada. Maka jaga itu. Ketika berada di majlis ilmu, ya jaga adab-adabnya. Jangan berbicara, jangan ngobrol, jangan makan. Ini sekarang Majelis ilmu banyak yang bawa makanan. Bahkan ustaz lagi ngisi makan dia. Gak ada manfaat itu. Gak ada manfaatnya. Antum 10 tahun seperti itu gak ada manfaatnya sama sekali. Jangan bawa makanan. Bahkan kalau perlu juga jangan antum bawa minuman, jangan. Minum boleh, tapi nanti setelah kajian. Makan boleh, kan kita makan itu pasti, ya kan? Pasti makan. Nanti setelah kajian baru makan. Ini enggak sambil kajian makan kacang, ada makan kuaci, ada makan. Antum ini majlis ilmu, majlis yang mulia. Jangan. Antum lihat di saya bawakan di sini di dalam buku menuntut ilmu jalan menuju surga di majlisnya Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imamul Kabir. Imam Abdurrahman bin Mahdi disebutkan oleh Ahmad bin Sinan rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dalam majlis Imam Abdurrahman bin Mahdi tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut. Enggak boleh itu sampai orang lain terganggu, enggak boleh. Pensil diraut enggak ada. Tidak seorang pun yang berdiri. Seolah-olah di kepala mereka ada burung atau seolah mereka sedang sholat. Ini dalam Tazkiratul Ukhuwat oleh Imam Az-Zahabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di majlis Abdurrahman bin Mahdi enggak ada seorang pun yang tertawa, enggak ada gitu. Enggak ada yang bercakap-cakap, enggak ada. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Ini saya bawakan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Nanti antum lihat di bab yang ketiga, kiat-kiat meraih ilmu syar'i, di halaman 90-91. Antum catat itu. Jadi saya enggak mau di majlis saya ada yang makan atau makan kacang, makan kuaci, bukan tempatnya. Antum enggak akan dapat ilmu. Jangan. Jangan ngobrol, jangan bercakap-cakap. Atau antum ke kamar mandi juga kamar mandi aja, jangan ngobrol. Ini majlis ilmu, antum jaga. Supaya antum dapat ilmu. Supaya dapat keberkahan ilmu. Ini penting nih, adab ini jaga seumur hidup. Kemudian juga kita dengarkan baik-baik bagaimana kita menjadi orang yang mendengarkan yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat 17 ayat 18. Allah berfirman fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sebab itu sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi Allah menyebutkan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Pertama itu hidayah. Kalau orang mendengarkan apa yang disampaikan, kan yang saya sampaikan Quran, hadis, Quran, hadis. Kadang-kadang perkataan para sahabat, kadang perkataan para tabi'in. Kalau antum Quran, hadis, dengarkan. Kan Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Agar apa? Agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ini ingin mendapatkan rahmat dengan ngaji ini. Kita ingin dapat barokah. Kita ingin dapat manfaat dari ngaji ini. Majlis ini harus bedakan dengan semua majlis yang ada di muka bumi ini. Majlis ilmu, majlis yang terhormat, majlis yang mulia. Jadi jangan antum pakai sambilan untuk makan. Kita makan pasti. Setelah kajian, bukan di saat kajian. Gak ada orang makan. Hatta antum belajar Juga jangan antum belajar sambil makan, gak ada yang dapat ilmu selama-lamanya. Kan banyak sekarang ini. Antum belajar nih di rumah sendirian. Di meja belajarnya ada kopi, ada kacang, ya enggak belajar kalau itu sih. Enggak bakal dapat ilmu selama-lamanya. Enggak ada ulama seperti itu, enggak ada sama sekali, enggak ada. Enggak ada. Ya belajar, belajar. Nanti waktunya istirahat 1 jam, 2 jam antum baca, ya baru minum. Di tempatnya minum, di meja makan. Bukan di tempatnya belajar. Kalau belajar sambil makan kacang, enggak bakal dapat ilmu, enggak bakal masuk. Yang masuk makanan, enggak masuk ilmu. Itu. Enggak akan masuk tuh ilmu selama-lamanya. Banyak belajar-belajar yang gitu. Sambil ngopi, Allah. Yang ngopi ada waktunya, bukan sambil belajar. Enggak dapat ilmu. Kalau antum lihat para ulama, enggak ada yang seperti enggak ada, sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada ulama seperti itu, enggak ada. Mereka fokus belajar-belajar. Ya baca-baca, antum ngaji-ngaji gitu. Enggak bisa tuh digabung tuh dengan makan. Jadi kayaknya hidupnya makan terus nih kayaknya. Bentar makan, bentar makan. Itu kehidupan siapa makan mulu itu? Kehidupan siapa? Ada dua. Yang pertama orang kafir, yang kedua apa? Binatang. Belajar makan, antar keluar makan, ini makan. Allah sebutkan tentang orang kafir dalam surah Muhammad. Innal ladzina kafaru ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwan lahum. Jadi Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Jadi antum biar tahu dulu ini supaya antum enggak seperti mereka. Bahwa sekarang ini ada pengajian yang di rumah makan. Pengajian di rumah makan. Enggak dapat enggak dapat apa-apa itu sih. Yang dapat apa? Makan. Di surah Muhammad ayat 12. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahti al-anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wal-naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman dan beramal saleh ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una, mereka hidupnya bersenang-senang. Senang terus kemana-mana, jalan-jalan, segala macam, hidupnya dengan semua kenikmatan. Orang kafir, yatamatta'un. Wa ya'kulun, dan mereka hidupnya makan terus. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Wa naru mathwan lahum, dan neraka tempat tinggal mereka. Ini firman Allah. Nanti anda baca di surah Muhammad di ayat 12. Jadi mereka hidupnya makan. Jadi sekarang pengajian, waktunya ngaji makan juga. La haula wa la quwwata illa billah. Antum jangan, jangan. Oke, jangan kajian sambil makan. Saya nggak mau. Ya, bagusnya antum keluar, antum jangan ngaji. Di majlis saya nggak boleh ada yang seperti itu. Kalau antum begitu, antum keluar, jangan ngaji lagi. Ngaji tempat lain, yang ustadznya suka makan. Antum cari itu, nanti makan. Jangan ngaji, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ini adab dalam thalabul ilmi. Terus saya dapat kabar, ada yang makan katanya. Yang perempuan terutama ini. Bawa makanan. Memang perempuan suka bawa makan kalau ngaji. Makanya enggak dapat manfaat juga perempuan. Sibuk deh. Sibuk makanan. Saya pernah ngaji yang perempuan, panitia perempuan udah mesti makanan mau dipikirin, yang ada di kepalanya makan, makan udah. Gimana nih cari makanan? Aduh, nggak cocok deh. Asal berhenti aja pengajiannya. Gimana buat ustadz makan? Ustadz nggak perlu makan, ntar juga pasti makan waktunya makan. Jadi udah nggak bagus seperti itu, tidak bagus. Gitu. Jadi jangan antum seperti itu, jangan. Kita majlis ilmu, majlis yang betul-betul fokus kepada pelajaran, kepada ilmu, kepada wahyu, agar kita mendapatkan manfaat dari pengajian ini. Kemudian yang perlu lagi antum perhatikan dalam masalah adab lagi, antum fokus berusaha bagaimana dengan ilmu yang antum pelajari ini, antum amalkan. Kan banyak tuh yang sudah kita tahu dari yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Antum amalkan yang wajib-wajib, seperti sholat berjamaah, berbuat baik pada orang tua, dan yang lainnya, kewajiban kita mencari nafkah dan yang lainnya, itu jalankan. Kemudian juga yang sunnah-sunnah jalankan, seperti sholat rawatib yang lima waktu, qobliya subuh, qobliya zuhur, ba'diya zuhur, kemudian ba'diya maghrib, ba'diya isya. Anu yang tinggal itu jangan kerjakan, itu jaminannya apa kata Nabi SAW, surga. Jangan tinggalkan, bangun tengah malam, bangun puasa Senin Kamis, jangan tinggalkan. Apa yang sunnah-sunnah jalankan. Jadi jangan ditinggalkan semua yang baik-baik itu. Kita ngaji untuk diamalkan. Gitu. Jadi berbeda tuh antara yang ngaji dengan yang enggak ngaji. Kalau enggak ngaji, ya apa aja dilakukan oleh dia, ditinggalkan semuanya. Yang wajib aja, yang sunnah ditinggalkan. Kalau yang ngaji lebih daripada itu, ada kelebihannya dia. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga. Gitu. Baca Quran dan jangan tinggalkan tuh, tiap hari. Dan ini berkali-kali, ya. Dan berapa video saya jelaskan juga, tiap hari itu minimal 2 juz antum baca. Jangan tinggalkan tuh. Itu manfaat. Rumah antum nanti barokah dengan pengajian yang antum baca itu. Kemudian baca artinya, baca tafsirnya, kemudian yang paling penting diamalkan. Kemudian antum dakwakan. Di sini saya sebutkan di buku ini, yang pertama kali antum dakwakan ya keluarga. Fokus keluarga, keluarga, keluarga. Terbanyak orang-orang yang tidak perhatian kepada keluarga, sibuk dengan dakwah kesana kemari, keluarganya berantakan. Sedangkan Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang iman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Artinya berusaha untuk mengajarkan mereka. Ajarkan mereka. Tapi bukan hanya mengajarkan, di sini saya sebutkan, antum juga perhatikan. Sekarang ini keluarga kita sudah dirusak. Dirusak dengan apa? Dengan HP. Bapaknya enggak paham, ibunya enggak paham, anaknya berusak tuh. Lihat film porno, lihat kajian-kajian yang enggak benar, lihat segala macam tontonan yang enggak maksiat. Ini kewajiban orang tua, enggak boleh dibiarkan. Ingatkan tuh. Istrinya ingatkan, anaknya ingatkan. Dan juga dia enggak pantas juga sebagai bapak itu masih sibuk dengan HP, baca. Enggak benar itu. Antum perhatikan, itu banyak. Di sini saya bawakan, antum lihat nanti di buku Menuntut Ilmu Jalan Surga. Di halaman 108. Saya bawakan juga ini di buku Panduan Keluarga Sakinah. Tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai pengertian ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didik dan ajarkanlah mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah, takutlah berbuat maksiat kepada Allah, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi suruh untuk menyuruh diri kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kemudian disuruh keluarga untuk berzikir. Kalau berzikir, yang paling besar apa? Yang paling besar apa? Baca Al-Quran. Karena Quran termasuk zikir. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kitab zikir Al-Quran. Kami menurunkan zikir yaitu Al-Quran dan kami yang menjaganya. Baca tuh. Kalau zikir pagi sore jangan tinggal. Zikir pada sholat jangan tinggal. Zikir juga menjelang tidur jangan tinggal. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Kemudian kata Qatadah rahimahullah, perintahkan mereka agar taat kepada Allah, cegah mereka dari berbuat maksiat kepada Allah, Terapkan perintah atau hukum Allah kepada mereka. Perintahkan mereka dengan hal itu dan bantulah mereka dalam melakukannya. Jadi perintahkan mereka takut kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat. Dia larang maksiat. Nonton film yang terbuka auratnya maksiat bukan? Maksiat larang. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ini juga enggak boleh dalam Islam. Kan banyak tuh dengan main HP tuh banyak buang waktu. Itu diingatkan. Lebih bagus baca buku, baca Quran manfaat atau dia berzikir. Ini habis waktu ini. Termasuk antum juga perhatikan tuh, antum para pelajar, thalabul ilmi juga para ustaz, hati-hati tuh. Jangan sampai habis waktu. Kadang-kadang kita buka HP itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau baca Quran bisa dapat 3 juz. 3 jam, 3 juz dapat. Itu ngomong, baca hadis, berapa hadis antum baca? Baca buku, berapa halaman antum bisa baca? Manfaat. Buka HP enggak mana? Ini masih terjadi ini yang seperti ini. Mesti antum tinggalkan yang begitu. Dan juga di majlis ini juga berkali-kali diingatkan. Jangan nyalakan HP. Kalau udah masuk majlis jangan nyalakan HP. Matikan semuanya. Jangan buka HP juga yang di tempat akhwat juga perhatikan tuh. Kalau udah masuk ke majlis ilmu jangan main HP. Matikan itu. Jadi antum perhatikan bahwa ilmu ini lebih penting dari semuanya. Quran, hadis dan kitab yang kita baca nih itu lebih penting dari semuanya. Itu fokus. Nah, nanti pulang antum terapkan kepada istri dan anak supaya mereka mentaati itu. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita jadi contoh. Suami ini jadi contoh. Sebab doa kita apa? Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah jadikanlah kami dan istri-istri kami dan juga anak turun kami qurrata a'yun, artinya orang-orang yang enak dilihat, menyejukkan pandangan, dan jadikan kami orang jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Jadikan kami pemimpin. Kan kita harus jadi pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi istri dan anak-anak kita. Di sini Allah SWT, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang takwa. Berarti kita harus jadi apa? Kita jadi orang bertakwa dulu. Laksanakan perintah, menjauhkan larangan. Kemudian yang kita pimpin juga harus bertakwa. Kan waja'alna lil muttaqin. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang yang waja'alna muttaqina imama, pemimpin orang bertakwa. Jadi jadikan istri kita bertakwa kepada Allah, jadikan anak kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana supaya bisa bertakwa? Ya antum yang sudah dewasa ajak ngaji. Ini kan enggak dibiarkan anaknya di rumah. Yang sudah dewasa anak antum dibawa ke sini ngaji. Biar paham tentang agama. Biar paham tentang hukum Allah. Biar paham tentang kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, larangan. Bawa ke pengajian anak antum yang sudah dewasa. Bukan anak kecil yang dibawa, enggak ada manfaatnya anak kecil bawa. Yang sudah dewasa dibawa supaya mereka paham tentang agama ini. Nah, di rumah antum tinggal lanjutkan. Kalau sudah dapat di pengajian tinggal lanjutkan di rumah supaya mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita pengen semuanya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi istri yang soleha, anak yang soleh, suami yang betul-betul soleh jadi pemimpin. Itu yang kita harapkan. Gitu. Jadi pengajian itu ada manfaatnya buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita. Manfaat. Gitu. Itu perhatikan tuh. Yang enggak manfaat, banyak yang enggak manfaat. Dia ngurus dirinya sendiri ngaji, tapi istrinya berantakan, anaknya berantakan. Banyak itu. Bukan satu, ratusan yang seperti itu. Ngaji dia, rajin ngajinya, tapi istri gak pernah diperhatikan, anaknya gak pernah diperhatikan, gak ada manfaatnya. Seperti itu kan dia harus bawa istrinya dan anaknya kemana? Ke sorga dia harus bawa. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Jaga gitu. Karena usaha orang untuk usaha syaitan untuk masukkan ke neraka kuat itu. Luar biasa. Apalagi sekarang dengan media yang ada, bagaimana merusak keluarga kita. Banyak keluarga rusak karena media yang ada. Antum hati-hati itu. Jadi perhatikan semua ini. Jadi jangan kita sibuk dengan yang lain, justru sibuk dengan diri kita dan juga keluarga kita. Sekarang kita akan lanjutkan dari syarat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih pembahasan poin yang ke-68. Iya. Kita masih masuk poin yang ke-68. Sekarang kita masuk poin B. Iya. Penjelasan tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah. Iya, betul. Antum baca bukunya, lihat bukunya. Semua lihat bukunya. Yang ikhwan lihat, yang akhwat juga lihat bukunya. Lihat bukunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya, Allah menyebutkan, Allah menurunkan Al-Quran. Ada yang muhkamat, ada juga yang mutasyabihat. Tapi secara hukum, semua Al-Quran ini ya muhkamat. Ada sedikit yang mutasyabihat, sebagian berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang mana yang dimaksud dengan mutasyabihat? Arti yang masih samar. Kalau secara nas Al-Quran, Al-Quran semua jelas muhkamat. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk dipahami, diyakini, dan diamalkan. Ada yang masih mutasyabihat yang memang kita enggak tahu, seperti umpamanya berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat semuanya muhkamat. Ayat sifat tentang sifat Allah. Allah di atas langit, Allah di atas arasy. Yang kita tidak tahu yang muhkamat itu tentang apanya, tentang kaifiatnya kita enggak tahu. Makanya enggak boleh menanyakan tentang kaifiat bagaimana Allah bersemayam, kita enggak tahu. Allah dalam hadis, Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita wajib mengartikan Allah turun ke langit dunia. Apa yang turun? Zatnya Allah yang turun ke langit dunia. Tentang bagaimana turunnya, ini yang kita enggak tahu, ini yang mutasyabihat. Yang kita enggak tahu tentang kaifiatnya. Paham? Kalau tentang Allah bersemayam jelas nasti muhkamat. Gitu. Cuma kaifiat Allah bersemayam kita enggak tahu. Ada juga mengartikan tentang musabbihat berkaitan dengan awal-awal ayat Al-Quran. Tapi semua awal ayat Alif Lam Mim, ya, atau Ha Mim, atau Ta Si yasin, mim dan segala macam. Itu untuk menjelaskan tentang bahwa Al-Quran terdiri dari huruf-huruf ini. Karena mesti setelah itu menjelaskan tentang apa? Tentang Quran. Antum lihat ya. Habis alif lam mim tentang Quran. Habis ha mim tentang Quran. Habis ta semuanya tentang Quran dijelaskan. Sudah. Kita enggak tahu tentang ini. Tentang maknanya. Gitu. Ini yang mutasyabih, kita enggak tahu. Ada berapa lagi pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini? Tapi kita, yang penting bagi kita yang sudah kita paham dari Quran ini banyak muhkamat, dan ayat memang muhkamat, hampir semua yang muhkamat, ada sedikit yang mutasyabihat. Dan kewajiban kita mengimani dan mengamalkan. Kalau yang untuk mutasyabihat kan disebutkan di sini, yaitu kita mengatakan bahwa apa? Yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina, kita beriman kepada Allah. Dan semua datang dari sisi Allah SWT. Mengimani, bukan menolak, bukan membantah, tapi kewajiban kita untuk mengimani. Ketika ada orang yang sudah jelas nasnya, tapi justru dicari-cari sama dia yang mutasyabihat, ini hati-hati, orang seperti ini dari ahlul bid'ah. Rasulullah yang bersabda, "Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Ini hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud dari Aisyah. Nanti kalau antum ingin tahu tentang apa makna muhkamat, apa makna mutasyabihat, apa ayat yang muhkamat mutasyabihat, antum baca buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Antum catat itu, Mulia dengan Manhaj Salaf, itu ada penjelasan di situ tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa maknanya muhkamat, apa maknanya mutasyabihat, ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Biar antum buka buku nanti. Kalau enggak gitu, antum enggak buka buku nanti. Sampai rumah nih, pulang dari sini, antum langsung buka. Lihat itu. Orang berilmu begitu. Pulang, buka buku. Sama seperti saya juga, pulang bukan langsung taruh bukunya. Dia lihat lagi. Tadi apa yang saya sampaikan. Tadi apa yang saya ada lupa saya sampaikan. Saya lihat lagi kitab-kitab para ulama. Saya catat lagi itu. Gitu. Jadi enggak langsung, ditinggal gitu aja. Ini enggak, kalau yang ngaji enggak, tasnya itu dibuka waktu pengajian, terus masukin lagi, dibuka lagi pekan depan pengajian di sini. Ini bukan thalibul ilm, ini bukan thalibul ilm. Kalau thalibul ilm sampai rumah buka, lihat dalilnya, lihat keterangannya, begitu thalibul ilm. Paham sampai sini? Sekarang kita lanjutkan. Allah musta'an. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Surah Al-An'am ayat 68. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Ahlussunnah dari Yaman yang wafat tahun 1250 Hijriah, beliau mengatakan dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah yang mereka itu mengubah kalam Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Maka sesungguhnya jika seseorang tidak dapat mengingkari mereka dan tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya paling tidak ia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit. Bisa jadi para ahli bid'ah memanfaatkan hadirnya seorang di majlis mereka, meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang yang awam. Maka hadirnya seorang dalam majlis al-bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Dan kami telah melihat di majlis-majlis terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajlis dengan al-bid'ah kerusakannya lebih besar, berlipat ganda dibandingkan bermajlis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal yang diharamkan, lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores dalam hatinya hingga sangat sulit sekali mencari penyembuh dan mengobatannya. Maka dia pun mengamalkannya sepanjang umurnya, dan dia akan menemui Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran, padahal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besar kemungkaran. Saya ulangi, antum perhatikan, ya, ini penting, penjelasan Imam Syaukani. Yang pertama, perhatikan tuh, antum kasih yang pertama. Dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung dari orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah. Ini masih yang pertama ini. Yang mereka, perhatikan, ahli bid'ah yang merubah kalam Allah. Jadi secara umum ahlul bid'ah itu mereka merubah firman-firman Allah. Firmannya benar, tapi mereka rubah maknanya. Contoh tentang Allah Ar-Rahman, Al-Arsistawa, Allah istiwa dan al-Arsist. Mereka rubah. Oh, maksudnya istiwa itu begini, maksud begini. Sudah jelas istiwa, selesai sudah. Allah berdiri selangit dan al-Arsist. Karena mereka yang ada di kepala mereka ini, kalau kita mengatakan Allah istiwa, berarti menyamakan dengan makhluk. Yang mereka katakan mujassimah, kita dulu mereka mujassimah, musyabbihah. Berarti bagaimana supaya enggak itu ditakwil oleh mereka? Nah, ini mereka merubah kalam Allah, ahlul bid'ah ini. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Ya. Di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini masih yang pertama. Yang kedua dari yang pertama ini, bahwa syiri al-bid'ah itu mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Dipermainkan. Jadi mereka mempermainkan, bisa isinya dipermainkan, bisa juga bacaannya mereka permainkan. Dan juga sunnah rasul mereka permainkan. Itu syiri al-bid'ah. Mereka enggak tunduk kepada wahyu, tidak. Kemudian yang ketiga dari yang pertama ini, bahwa mereka memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ingat tuh, ahlul bid'ah kalau menafsirkan Quran dengan hawa nafsu mereka, dan saya sudah bawakan beberapa contoh di majlis ini. Bahkan ada ayat berkaitan dengan akhirnya Nabi Isa diartikan oleh dia sebagai apa? Bolehnya apa? Boleh Natalan. Ini enggak masuk di sini. Ini kaitan dengan lahirnya Nabi, enggak ada kaitan dengan ucapan selamat. Tapi begitu tokoh dari ahlul bid'ah seperti itu. Jadi mereka menafsirkan Quran dengan hawa nafsu mereka. Dan masih banyak lagi. Itu baru satu contoh. Masih ratusan ayat, mungkin lebih dari 1000 ayat mereka permainkan ayat ini. Mereka artikan dengan ro'yunya, udah, dengan hawa nafsu. Kemudian mereka juga menafsirkan dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Yang pertama, Sekarang masuk yang kedua. Yang kedua, sesungguhnya jika seorang tidak dapat mengingkari mereka, tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya harus meninggalkan duduk dengan mereka. Jadi Imam Syaukani menjelaskan tentang ahlul bid'ah seperti itu. Mereka majlisnya rusak, majlisnya ahlul bid'ah. Semua majlis ahlul bid'ah di mana aja rusak sudah. Mereka adakan kajian, majlis talim, semuanya enggak ada yang beres. Ahlul bid'ah. Jadi sampaikan semuanya kesesatan. Nah sekarang kalau kita sudah tahu seperti itu, yang kedua kita wajib meninggalkan majlis mereka. Ini yang kedua nih. Yang kedua misalkan menjelaskan bahwa kita minimalnya harus meninggalkan duduk dengan mereka. Dan itu tidak sulit. Kenapa kita harus datang ke majlis mereka? Mereka aja nggak mau datang ke majlis kita. Nggak boleh. Hati kita diundang. Diundang nih. Sama tetangga kita diundang, sama atasan kita diundang, sama tokoh masyarakat, enggak boleh datang kalau majlisnya ahlul bid'ah, ceramahnya ahlul bid'ah, enggak boleh, sama sekali enggak boleh datang. Ini penjelasan dari ulama ahlus sunnah, penjelasannya enggak boleh. Nanti akan dilihat akibatnya kalau tetap duduk sama. Yang ketiga, di sini disebutkan bahwa bisa jadi ahli bid'ah memanfaatkan hadirnya seorang majlis mereka. Meskipun ia terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tapi mereka dapat mengkaburkan dengan apa? Dengan syubhat tersebut kepada orang awam. Kan yang datang ini ustaz, yang datang fulan, dia juga ngaji di sunnah, tapi datang majlis kita. Kan orang awam pada ikut tuh dengan hadirnya kita di majlis mereka. Jadi apa? Jadi fitnah, bikin fitnah. Jadi datangnya kita itu betul, kitanya enggak mau dengar ceramah mereka. Kita terhindar syubhat. Tapi hadirnya kita membuat apa? Membuat terkecoh orang awam. Itu ustaz duduk sama ahlul bidah. Itu ustaz sekarang ini apa? Foto dengan ahlul bidah. Itu ustaz selfie dengan ahlul bidah. Ada enggak? Ada sekarang. Ini namanya ustaz bukan ustaz salafi, ustaz jadi-jadian namanya seperti ini. Ini udah enggak benar. Enggak ada ulama salaf mendekat. Nanti ada saya sebutkan di sini. Bagaimana sikap ahlus sunnah kepada ahlul bidah? Ahlul bidah juga punya sikap kok. Kepada kita. Enggak boleh ada pengajian, masjid enggak boleh dibangun, enggak boleh hadir. Iya enggak? Itu sikap ahlul bidah. Jelas jahatnya mereka dan zalimnya kepada kita. Saya bawakan nanti di halaman 517 di buku ini sampai 520 tentang tidak bolehnya duduk bersama ahlul bidah. Harus menjauhi mereka. Ini nanti di majlis. Di buku ini. Sekarang kita lanjutkan dulu penjelasan si Imam Syaukani. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, hadirnya seseorang dalam majlis al-bid'ah merupakan kerusakan yang besar daripada sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Jadi hadirnya kita di majlis al-bid'ah ini merupakan apa? Kemungkaran yang besar. Dan kemudian beliau menamakan bahwa majlis-majlisnya ahlul bidah itu, kata Imam Syaukani, majlis yang terlaknat. Dan jumlahnya banyak sekali. Jadi Imam Syaukani sudah tahu tuh hidup memang bersama apa, hidup di tempat, di negara yang banyak ahlul bidahnya, di Yaman. Imam Syaukani hidup di Yaman. Dan banyak tokoh ahlul bidah. Dari Syiah, dari Khawarij, dari segala macam sudah. Dari Asy'ariyah, dari segala macam sudah ada di sana. Dan dikucilkan tidak ada masalah. Berani dia untuk membela kebenaran. Dilawan oleh Imam Syaukani. Dan banyak kitabnya menjelaskan tentang masalah itu. Jadi Imam Syaukani, antum kalau mendengar kitab fikih tentang Nail Autor, nah itu Imam Syaukani. Nail Autor, nah, kan kalau kita dengar Bulughul Maram masih Nail Autor, itu mahrum di Indonesia. Nah, itu Imam Syaukani yang nulis. Itu tentang berkaitan tentang fikih, yang tentang akidah ada berapa yang beliau tulis. Jadi kerusakannya lebih besar, bukan sekedar mendengar, tapi dia mendengarkan kemungkaran. Jadi yang keempat ini, dia betul tidak terpengaruh dengan syubhatnya, tapi duduknya dia mendengarkan apa? Mendengarkan apa? Kemungkaran. Dia betul, dia saya kuat, saya udah ngaji, saya ustadznya terpengaruh, tapi duduknya dia di situ dia mendengarkan apa? Kemungkaran. Mestinya kalau kemungkaran diapakan? Dirubah. Dengan apa? Dengan tangan kalau nggak mampu, dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati, kalau dengan hati berarti dia wajib meninggalkan apa? Majlis kemungkaran itu, bukan duduk di situ, nggak boleh. Paham sampai sini, paham nih? Ya. Jadi dia datang ke tempat ini meskipun saya kuat, hati saya kuat, tapi dia mendengarkan kemungkaran, nggak boleh dalam Islam. Sekuat hatinya dia, lama kelamaan akan lemah dia, akan kena pengaruh dari omongan-omongannya ahlul bid'ah itu. Yang kelima kata beliau, barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajlis dengan ahlul bid'ah kerusakannya lebih besar berlipat ganda dibandingkan bermajlis dengan pelaku maksiat. Ini beliau sedang membandingkan yang kelima ini. Bukan berarti kita boleh bermajlis dengan ahlul maksiat, tidak boleh, tetap tidak boleh duduk dengan ahlul maksiat, tidak boleh. Cuma beliau ingin membandingkan antara duduk dengan majlis dengan ahlul maksiat dengan ahlul bid'ah, yang lebih besar mana dosanya, yang lebih besar kerusakannya ahlul bid'ah, yang lebih besar kerusakannya ahlul bid'ah. Perhatikan itu. Jadi beliau ingin membandingkan, bukannya beliau membolehkan duduk bermajlis dengan ahlul maksiat, bukan. Perhatikan ya, tafsir beliau ini ingin menjelaskan bahwa keringanan orang duduk di majlis ahlul maksiat dengan ahlul bid'ah lebih ringan itu pengaruhnya dengan ahlul bid'ah, tapi dua-duanya sama-sama jelek, sama-sama ngerusak. Cuma kerusakan bid'ah lebih rusak dari apa? Maksiat. Paham sampai sini, paham gak nih? Sekarang masuk yang keenam. Yang keenam beliau menjelaskan di sini bahwa lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores dalam hatinya sehingga sangat sulit sekali mencari penyembuh dan pengobatannya. Maka dia pun mengamalkannya sepanjang umurnya. Jadi yang keenam beliau menjelaskan bahwa duduk di tempatnya al-bid'ah itu mesti masuk apa? Masuk apa? Syubhat. Kesamar-samaran ya, gak jelas tuh. Berusak ya tentang tafsir ayat, hadis, belum lagi kebohongan. Karena rata-rata ahlul bid'ah itu masih bohong. Ahlul bid'ah masih bohong. Dan ahlul bid'ah mesti mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka dikatakan mereka ahlul ahwa. Gitu. Sehingga tergores dalam hatinya masuk tuh syubhat itu. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Hati itu lemah dan syubhat itu selalu menyambar. Dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Saya bawakan dalam buku ini, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, saya bawakan. Nanti Anda melihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Duduk di majlis al-bid'ah itu justru yang masuk syubhat, dan itu kalau sudah tergores dalam hati susah hilang. Susah hilang. Makanya ketika orang ahlul bid'ah itu dia tobat, dia kemudian mengikuti sunnah, jangan dikasih ceramah, jangan. Gak boleh. Sama dengan ahlul maksiat, dia tobat, jangan dikasih ceramah, jangan. Karena masih apa? Masih banyak syubhatnya, masih banyak kerusakannya, masih banyak juga pengaruh dari bid'ahnya dia dan juga maksiatnya. Jadi kalau mereka taubat disuruh apa? Belajar, belajar, belajar. suruh belajar ngaji, bukan disuruh ceramah, bukan disuruh ngomong. Ini banyak ustaz-ustaz yang enggak beres juga ini. Al bid'ah taubat disuruh ceramah. Si ustaz yang nyuruh. Diam duduk sudah. Dengarkan kajian Quran dan Sunnah Nabi Sallam. Dia belajar dulu. Sama juga penyanyi-penyanyi segala macam taubat, dia suruh ngomong, dia suruh duduk belajar. Enggak punya hak dia untuk bicara soal agama karena mereka enggak punya ilmu. Itu. Itu harus perhatikan dalam masalah itu. Yang ketujuh, orang yang bermajlis dengan al-bid'ah, kemudian dia terkena pengaruh kebatilan yang ada, ini nanti berat. Nanti dia akan terus bawa yang demikian sampai hari kiamat. Jadi dia menemui Allah dengan kebatilan yang dia yakini tersebut sebagai kebenaran, padahal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar kemungkaran. Jadi itu berat untuk di hari kiamat. Jadi orang ketika duduk bid'ah, dia memahami ayat atau hadis itu pasti salah udah. Alul bid'ah. Nah, kemudian diyakini oleh dia, terus diamalkan seumur hidupnya sampai dia bertemu Allah dengan kebatilannya. Berat di hari kiamat nanti. Duduk majlis selawatan, duduk di majlis zikir, majlis mereka ini yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, pasti terpengaruh dia. Dia akan meyakini dan dia akan terus, bahkan kadang diajarkan kepada istri anaknya kesesatan ini terus sampai hari kiamat. Itu berat nanti di hari kiamat. Azabnya juga berat. Kenapa? Dia meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Nabi yang sahih. Dia beramal tidak sesuai dengan apa? Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Dan dia berbuat perkara yang baru, yang muhdats dalam agama, yang pada hakikatnya semua amalnya tertolak. Amal dari bid'ah yang mereka lakukan tertolak. Kan Nabi bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang tidak dicontoh dari kami tertolak. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Ahmad. Atau dalam hadis Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang tidak contohnya, maka tertolak amalnya. Belum lagi dia ngajak keluarganya, dia ngajak masyarakatnya dengan bid'ah yang dia lakukan. Berat di hari kiamat nanti itu. Dan dia akan menanggung dan memikul dosanya dia dan dosanya orang-orang yang disesatkan nanti di hari kiamat. Berat itu. Antum sebagai ustaz, sebagai dai, hati-hati tuh. Jangan antum foto-foto dengan ahlul bidah. Nanti dianggap, oh ini berarti enggak apa-apa nih, termasuk sunnah. Kenapa? Dia foto dengan ahlul bidah. Akhirnya orang awam lihat, oh enggak apa-apa, dengerin ceramahnya dia. Karena udah ada ustaz yang foto sama dia. Antum menyesatkan kaum muslimin. Yang bahaya yang seperti ini. Dia akan ikut nanti itu omongan-omongan orang itu yang menyesatkan kaum muslimin. Gitu. Bahwa al-bidah pada hakikatnya dal mudil. Al-bidah itu dalun mudilun. Dia sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Itu penjelasan para ulama salaf seperti itu, dal mudil. Gitu. Jadi jangan dianggap baik al-bidah. Al-bidah semuanya jahat dan merusak agama Islam. Al-bidah itu. Selanjutnya kita masuk ayat selanjutnya. Surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Jadi Allah menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran apabila Al-Quran ini diejek oleh sebagian orang, yang kamu duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka sampai mereka beralih pembicaraan kepada yang lain. Kalau kita tetap duduk, maka kata Allah, innakum idza misluhum. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idza misluhum. Kalian sama dengan mereka. Kemudian lebih berat lagi Allah sebutkan di akhirnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Dan secara umum al-bid'ah itu munafik. Secara umum al-bid'ah munafik. Arti mereka ini kalau ngomong dusta, oh janji menyalahi janji. Dan mereka juga, orang-orang munafik ini, mereka merubah ayat-ayat Allah, merusak itu. Dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, masuk dalam ayat ini menghajar, menjauhkan setiap orang yang mengadakan hal-hal yang berbau agama, dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat, yaitu tidak boleh duduk bersama mereka. Tidak boleh bersama-sama al-bid'ah, sama namanya. Tidak boleh bermajlis sama al-bid'ah. Kalau kita duduk untuk diskusi, untuk berdebat dengan mereka, untuk boleh. Dan itu orangnya yang ahli, yang faham tentang agama. Semuanya kemungkaran, semuanya zulumat, kegelapan. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa al-bid'ah itu zulumat hidupnya. Rusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Bahkan